وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sesi ke-25 halaman 102, lanjutan dari sanggahan terhadap orang-orang yang mendompleng nama-nama para ulama dengan mencatut nama para ulama yang global dari pernyataan para ulama yang global untuk dijadikan sebagai acuan beriktikad mereka, ya. Padahal para ulama ini ketika menyampaikan secara global dan akan diperinci di tempat yang lain, ya, atau memang pernyataan mereka bersifat global dan mereka memiliki perincian pada tempat yang lain. Nah, ini memang kebiasaan dari kalangan ahli bid'ah dari zaman ke zaman mencatut-catut nama ulama untuk mendukung kebid'ahan mereka. Ya. Halaman 102. Fa yuqalu fihi, ini berarti ya. Ihsan, dibaca Ihsan. قال المؤلف حفظه الله تعالى فيقال فيه ما قيل فيما سبق عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن جواب الشيخ فيمن ترك أفراد العمل فهو يقرر حكم ترك بعض أفراد العمل من غير جهود، وهذا محل البحث كما تقدم. أما ترك العمل بالكلية فقد تقدم تقرير الشيخ رحمه الله أنه يكفر تارك العمل بالكلية آخذا بإجماع أهل العلم. ومن ذلك جوابه رحمه الله على سؤال عن صحة قول بعض الناس الأعمال بالنية وليس بالعمل، قال رحمه الله هذا من أقبح الخطأ، قوله الأعمال بالنية وليس بالعمل هذا غلط. نعم، الأعمال بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من العمل أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلابد من الأعمال ولكنها تبنى على النية. فالأعمال لا بد لها من نية، ولكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال. Perhatikan. فلا بد من الأعمال لكنها تبنى على النية، والأعمال لا بد لها من نية، لكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال. وتترك الأعمال. النية وحدها لا تكفي، لا بد من عمل. فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله، ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا. نعم، بارك الله فيك. يا فَيُقَالُ فِيهِ، maka dijawab tadi atas jawaban dari orang-orang yang mencomot kalam Syekh Ibn Baz yang global padahal sudah ada perincian, kemudian jadi tameng buat mereka. Tuh, Syekh Ibn Baz kan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan. Nah, Syekh Ibn Baz hanya mengkafirkan pada masalah dua kalimat syahadat, terus dipakailah kalam Syekh Ibn Baz. Padahal sudah jelas Syekh bin Baz menyatakan tidak demikian, ya. Tadi mana tadi? Mana sih San tadi bacanya San? Halaman berapa? 102 ya. Fayuqalu fihi. Maka dikatakan di sini. Makila fi ma sabaqa an Syekhi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, maka dikatakan seperti di sini sebagaimana yang dikatakan dari hal yang terlalu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anna jawab Syekhi fi man taraka afradal amali. Bahwasanya jawaban Syekh itu terkait bagi orang yang meninggalkan satuan-satuan amal. Ya, kalau satuan-satuan amal itu maksudnya jawaban Syekh sebagaimana jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau orang yang telah bersyahadat, ya telah bersyahadat, namun dia meninggalkan zakat misalkan. Ya, perinciannya sudah jelas. Ya, Syekh menyatakan, ya, yang meninggalkan sholat khilaf para ulama, ya, kafir atau tidak. Ya, kalau Syekh bin Baz menyatakan kafir, ya, yang menyatakan tidak kafir tidak masalah, karena ini juga pendapat ulama sunnah. Ini kalau meninggalkan afradil amal, satuannya. Tidak meninggalkan, bukan maksudnya meninggalkan amal secara totalitas. Gimana lagi tadi perinciannya? Kalau meninggalkan zakat, ya, menurut Imam Ahmad kafir. Tapi menurut pendapat yang jumhur gimana? Tidak kafir. Tapi kalau dia tidak kafir tetapi diambil paksa oleh pemerintah zakatnya. Nah, udah ya. Terus berikutnya apa? Kalau dia melawan berarti apa? Kafir plus dikurangi. Nah, kalau dia mampu puasa, mampu haji, enggak mau puasa, enggak mau haji, kafir enggak? Enggak kafir. Selama enggak ada juhud, enggak ada penentangan, penyangkalan dari kewajiban tersebut. Tidak kafir. Hanya kufrun duna kufrin. Ini perinciannya. Paham enggak di sini? Tapi kalau meninggalkan semua amal tersebut kulian, semua secara totalitas, dia tidak beramal nihaian sama sekali, maka Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama mengkafirkan orang tersebut. Paham sini ya? Nah, fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh bin Baz. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah diluruskan kemarin, ya. Wow. Yang seperti ini fatwa Syekh bin Baz. Maksudnya adalah fi man taraka afradal amali. Ya, bagi orang yang meninggalkan satuan-satuan amal. Ya. Faman yuqarriru hukmat tarki ba'di afradil amali min ghairi juhurin, hadza mahallul bahsi kama taqaddama. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau mentakrir menegaskan hukum orang yang meninggalkan sebagian amal, ya, tanpa ada juhud, tanpa ada penyangkalan, tanpa ada pengingkaran, ya. Maka inilah yang permasalahan yang perlu ada penelitian sebagaimana telah berlalu. Kayak tadi penelitian yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Ya. Barakallahu fikum. Yaitu maksudnya meninggalkan sebagian amal. Artinya orang itu udah sholat, udah zakat, tapi dia enggak puasa. Nah, ini maksudnya ketika dia enggak puasa berarti orang tersebut dianggap tariku apa? Tariku ba'dil afradil amal. Bukan dianggap sebagai orang yang meninggalkan semua amal. Paham enggak sini? Barakallahu fikum. Ya. Amma tarikul amali, amma tarkul amali bil kulliyati, adapun meninggalkan amal secara totalitas, sehingga bagaimana kaum kejawen enggak mau beramal sama sekali, cukup bersyahadat, ya, faqad taqaddama taqrir syekh, telah berlalu, ya, penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, annahu yukaffiru tarikal amali bil kulliyati, bahwa beliau dengan tegas gamblang mengkafirkan orang yang meninggalkan amal secara totalitas. Orang yang tidak beramal sama sekali dikafirkan oleh Syekh bin Baz. Dan ini dikafirkan oleh ijma. Ya. Dikafirkan oleh ijma. Siapa yang tidak mengkafirkan? Itulah pendapat Murji'ah. Barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami ya. Kalau ada orang yang enggak mau puasa, enggak kafir. Ada orang dia mampu haji, dia enggak haji. Ya kan banyak kayak begitu, malah disibuk. Investasi tanah, disibuk, ganti mobil, disibuk, ya, renov rumah, disibuk, beli emas, disibuk, ini itu, gak haji, padahal dia mampu. Ya. Haji itu berapa sih? Daftar 25.500. 25.500, dia gak usah mikir haji plus, haji visa furoda, gak usah mikir itu dulu, bayar aja dulu yang 25.500, punya dia duit, gak mau daftar. sampai mati akhirnya dia enggak daftar haji. Nah, plus anak ini kan terhitung hutang ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan ini juga mazhab ulama yang lainnya, ya, bahwasanya dari harta dia tadi sebelum dibagikan ke ahli warisnya, selain untuk bayar hutang dia, bayar untuk biaya penguburan dia, juga untuk bayar haji dia yang nanti dibadalkan, ya, yang nanti dibadalkan. Itu harusnya. Kenapa? Karena itu terhitung hutang kepada Allah. Ya, hutang kepada Allah mesti lebih diprioritaskan untuk ditunaikan dibandingkan dengan hutang kepada makhluk. Baik, barakallahu fikum. Nah, ada orang enggak mau haji, tidak kita kafirkan. Paham sini? Dia haji, dia sholat, dia zakat. Kemudian dia enggak puasa, enggak haji. Kafir enggak? Ya. Ya. Dia sholat, dia enggak zakat, dia enggak puasa, dia enggak haji. Kafir enggak? Enggak. Baik. Dia enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji. Kafir enggak? Kafir. Ah, ha? Harus ini. Mana lagi tadi? Wa min dzalika jawabuhu rahimahullahu an su'alin an sihhati qauli ba'din nas. Ya. Maka di antara buktinya ialah di antara ketetapan tersebut ialah jawaban beliau, jawaban Syekh bin Baz. Ala su'alin, ya, jawaban beliau terhadap suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau, an sihhati qauli ba'dinas, ya, terkait keabsahan ucapan benar atau tidak, ya, ucapan sebagian orang menyatakan al amalu bin niat walaysa bil amal. Amal itu cuma dengan niat aja, bukan dengan aplikasi perbuatan. Qala rahimallahu, kata Syekh bin Baz, hadza min aqbahil khata, ini diantara, ya, kekeliruan yang paling jelek. Wa qawluhu al amalu bin niat wa laysa bil amal, perkataan dia amal itu cuma dengan niat bukan dengan perbuatan, hadza ghalatun, ini kekeliruan. Naam, al amalu bin niat, betul memang amal itu mesti disertai dengan niat. Huruf ba di situ, ba adam, ba apa namanya, ba isti'anah apa ba musahabah. Musahabah artinya amal selalu disertai dengan niat. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, demikian. Lakin la budda minal amali aidun. Namun mesti ada perbuatan dari amal tersebut. Nabi sallallahu alaihi bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat, mesti disertai dengan niat. Dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fala budda minal amali walakinnaha tubna 'ala niyyati. Ya, namanya amal, ya mesti ada amal. Ya, mesti ada amal, realisasian perbuatan amal itu. Namun amal dia tadi dibangun di atas niat. Fal a'malu la budda laha min niyatin. Maka namanya amal mesti disertai dengan niat. Dia mesti ada niat. Ya. Lakin laisa ma'naha anna niyata takfi wa tutrakul a'malu. Namun bukan maknanya niat itu aja sudah cukup, maka amal ditinggalkan. An-niyatu wahdaha la takfi. Niat semata enggak cukup, ya. La budda min amalin, mesti ada amal. Fal wajibu ala kulli muslimin an ya'mala bi ta'atillah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk, ya, agar dia beramal dengan mentaati Allah, wa an yada'a ma'asiyallahi, dan dia meninggalkan berbagai maksiat kepada Allah. Walau nawa wa lam ya'mal bi syar'illah sara kafiran. Seandainya dia cuma niat tapi dia tidak beramal dengan syariat Allah, maka dia kafir. Baik, jatuh di footnote. Undur mauki asyikh ada di internet www.binbas.org.or.nor dan seterusnya. Nah, lihat situs Syekh bin Baz di internet. Baik, barakallahu fiik. Paham sini, ya? Nah, sekarang baca siapa? Raymond. Raymond, tepat tol ya Raymond. Mau kemana? Sorry. Oh. Baca. Ayo baca mohon. Yusamauna murjiatan umul murjiatu alladina lam yudkhilul amala fil imani wa huwa alwajib yajibu ala al-abdi an ya'mala bima awjaballahu wa yada'a ma haramallahu walakin ma samauha imana samauhu idha qala wasaddaqo biqalbihi lakin lam ya'mal mu'minan nafisul imani la yakunu kafiran wasu'ila rahimahullahu hal yakfi an-nutku wal-i'tiqadu bihada rukni min arkanil islami am labudda min asya'a ukhor jamak dari ukhra. Terus hatta yatakallama yatakallama mana tuh hatta yatamala tasrifnya apa ifta'ala apa Raymond kalau tasrif ifta'ala berarti hatta yatamila hatta yatamila al-islama mana ada alnya itu fi'il lazim iktamali iktamilu itu fi'il lazim gak bakal ada maf'ulun bihnya kalau antum lihat tasrifnya itu iktamali iktamilu fi'il lazim bukan muta'adi gak bakal ada maf'ul bihnya hatta yaktamila al-islamu mana alnya Remon islamul mar'i wayaktamila imanuhu terus hadza ruknu yadkhulu bihi al-kafiru fil islami wa dhalika bi an yashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah an sidqin wa an yaqinin wa an alima wa an ilmin wa an ilmin terus wa bi dhalika idza kana la ya'ti ma fil hali kufrihi summa yutalabu bil misolati wa baqiyatil arkani wa sairil ahkami wa lihada lima lama ba'asan nabiyu sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ilal yamani qala lahu ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza fa'alu dzalika fa'lamhum fa'limhum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailati fa innahum ataquka lidzalika fa'limhum anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tukhadu min agniyaihim fatardu faturaddu ala fuqaraihim turaddu ya terus falam ya'murhum bis salati illa ba'da tauhidi wal imani bi rasuli sallallahu alaihi wasallam fal kufaru awalan yutalabuna bi tauhidi wal imani bi rasuli sallallahu alaihi wasallam fa idza aqara al kafiru bidzalika wa aslama sara lahu hukmul muslimina summa yutalabu bis salati wa baqiyati umuri dini fa idza tanaa min dzalika sara lahu ahkamun ukhoru. Sudah cukup. Gantian. Baca. Ya. Apa di sini? Si ini Fikri. Baca Fikri. Pemerintah kutila Masa dia yang kafir, yang murtad, dia yang membunuh Qatala. Kutilah dia dibunuh, dihukum mati. Terus. Qaila kutila kafiron. Qaila yajhad wujubuha fi ashabi qawli ulamani. Wa in imtana'a min az-zakati wa kabara 'alayha fa qatala dunaha fa kadhalika yuqatalu. Kama qatala as-sahabatu mani az-zakati ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu. Fahakamu alaihim bil iddati. Fa'in lam yuqatil dunaha ajbarahu al-imamu ala taslimiha Wa azzarahu at-ta'ziru. Maf'ul mutlaq masdarnya at-ta'ziru as-syar'iyya الرادعه لامثاله وكذلك يطالب المسلم بصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعه وسائر ما اوجب الله عليه ويطالب ايضا بترك ما حرم الله عليه لان دخوله في الاسلام والتزامه به يقتضي ذلك ومن أخل بشيء مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا مما حرم الله عواملا بما يستحق شرعا أما إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره فظالم الكفار اليوم فإنه يطالب بالتوبه مما أوجب كفره ولا يكتفي بنطق مما أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين لأنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل بهما فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده وبذلك يدخل في الإسلام وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من ذلك فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام وكذلك يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. Nah, ada tiga orang baca ya. Bisa satu lagi nanti. Berarti yang belum baca ini berapa orang? Tunjuk tangan. Antum juga belum. Lagi juga belum. Taibar kalau pik. Dari mana tadi ya? Raymond dari mana? Dia ada man 102 itu ya. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, qala rahimahullah. Amal murji'atul ladina yusammawna murji'atan, adapun murji'ah yang mereka disebut dinamakan sebagai murji'ah, humul murji'atul ladina lam yudkhilu al-amala fil iman wa huwa al-wajib. Mereka itulah orang-orang yang tidak memasukkan amal ke dalam iman, padahal itu wajib. Memasukkan amal ke dalam iman adalah perkara yang wajib. Yajibu 'alal 'abdi an ya'mala bima aujaba Allahu. maka wajib bagi seorang hamba untuk mengamalkan apa yang Allah wajibkan untuknya. Wa yada'a ma harramallahu, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Lakin masammauha imanan. Ya. Namun mereka tidak menamakannya sebagai keimanan, kata Murji'ah ini. Ya, sammauhu idza qala wa saddaqa bi qalbihi. Ya. Mereka menamakannya apabila seorang hamba telah mengucapkan dan membenarkan dengan kalbunya, lakin lam ta'mal, namun tidak mau beramal. Mu'minan naqisul iman. Ya, mu'minan naqisul iman la yakunu kafir. Orang itu tidak mau beramal, dia tetap disebut sebagai mukmin yang kurang imannya, tidak kafir. Ya, tidak kafir. Tabarakallahu fiikum. Wa su'ila rahimahullah ta'ala hal yaktafi an-nutqu wal i'tiqadu bi hadzal rukni min arkanil islami am la budda min asya'a ukhra. Kemudian Syekh bin Baz kembali ditanya, apakah cukup ya sekedar mengucapkan kalimat syahadat wal i'tiqad? Afwan, bukan kalimat syahadat. Ya, afwan. Kalau nutq yaitu mengucapkan kalimat syahadat wal i'tiqad dan kemudian meyakini bihadzal rukni terkait rukun min arkanil islami dari rukun-rukun Islam tadi, ya, amlabu da min asya'a ukhra, min asya'a ukhra, atau mesti ada hal-hal lain hatta yaktamila islamul mar'i, hingga keislaman seseorang itu menjadi sempurna, wa yaktamila imanuhu, dan keimanannya mesti dan menjadi sempurnalah keimanannya. Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab. Ini ingat ya, ini jawaban-jawaban yang rinci dari Syekh bin Baz. Berbeda dengan seorang yang dia sudah terasuki virus Murji'ah, hanya mengambil jawaban Syekh secara global. Kemudian dia jadikan acuan. Nih, Syekh bin Baz gak ngapirin nih. Nah, kamu kok ngapirin sih? Nah, Syekh bin Baz aja gak. Nah, tapi barakallahu fikum. Fa'ajabah, maka beliau menjawab, hadzal ruknu yadkhulu bihil kafiru fil Islam. Wadhalika bi ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an sidqin wa an yaqinin wa an ilmin bi ma'naha wa amila bidzalik. Maka kata beliau, dengan rukun inilah, dengan rukun-rukun inilah, rukun-rukun Islam inilah, seorang kafir jadi masuk Islam. Wadhalika bi ay yashhadu an la ilaha illallah. Kan rukun Islam ada lima. Yang pertama syahadat, yaitu kalau dia bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, an sidqin, dengan penuh kejujuran, wa an yaqinin, dengan penuh keyakinan, wa an ilmin bima'naha, dan dia mengetahui maknanya. Makna la ilaha illallah, maka berarti dia mesti menanggalkan kekufuran yang selama ini dia lakukan, berupa memberikan ibadah kepada selain Allah, dan dia mesti meyakini perbuatan dia tersebut adalah kufur sebelumnya, dan pemeluk agama dia sebelumnya adalah kafir, walaupun itu bapak ibunya sendiri. Dan dia mesti meyakini ibadah hanya diberikan kepada Allah Ta'ala semata. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian ketika dia mengucapkan Muhammad Rasulullah, dia pun mesti dikasih tahu. Ya, oleh orang yang membimbing dia makna Muhammad Rasulullah. Imtisaluhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badu Allahu illa bima syara'a. Melaksanakan apa yang setiap Nabi perintahkan, menjauhi apa yang setiap Nabi larang dan Nabi cegah, membenarkan apa yang setiap Nabi kabarkan, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Mesti dikasih tahu makna itu. Wa amila bidzalika, dan dia mesti mengamalkannya. Ya, dan dia mesti mengamalkannya. Tapi ini orang kafir dia. Wa idza kana la ya'ti bihi ma fi hadzal kufri. Ya, dia mesti mengamalkannya apabila dia tidak mengerjakan, yaitu hal-hal yang dia tidak mengerjakannya ketika dia dalam keadaan kafir. Tsumma yutalabu bisalatika, baru kemudian dia diminta untuk mengerjakan salat, wa baqiyati al-arkani wa sairil ahkam, dan mengerjakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Tuh lihat, salat, zakat, puasa, haji. Wasairul ahkam, dan seluruh hukum-hukum Islam. Walihada, oleh karena itulah lamma ba'atsa Nabi sallallahu Mu'adan ilal Yamani, ketika Nabi sallallahu mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qala lah, maka Nabi bersabda kepada Mu'ad, ud'uuhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dakwahkan mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ajarkan. Mereka sudah kenal Allah selama ini karena mereka ahlul kitab. Oleh karena itulah di awal hadis ini Nabi bersabda kepada Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Fa idza fa'alu dzalika fa'alimhum, maka apabila mereka sudah mau bersyahadat, maka ajarkanlah kepada mereka annallahu tarara alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka salat sehari semalam. Nah, kemudian fa'in atau kalidarik, kalau mereka sudah mentaatimu, mau mengerjakan salat, fa'alimhum, maka beritahukan pada mereka annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah apa yang wajib? Zakat. Zakat mal, ya. Yang telah ditentukan haul dan nisabnya. Tukhadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, kemudian dikembalikan, diberikan kepada kaum fakir yang ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan kata Syekh bin Baz, falam ya'murhum bis-salati ila ba'da tauhidi wal imani bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW tidak memerintahkan mereka ahlul Yaman untuk sholat kecuali setelah mereka mentauhidkan Allah dengan keimanan dan juga keimanan pada Rasul. Ya, telah beriman pada Allah, mentauhidkan Allah dan juga setelah beriman pada Rasul. Fal kuffaru awwalan, maka orang-orang kafir yang perdana kali yutalabu nabi tauhid, yang pertama kali mereka diminta dengan bertauhid, agar mereka bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, mengkufuri semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wabil imani bir rasul, mengimani rasul yang tadi, ya, tafsirannya tasdiquhu fi ma akhbar wa imtithaluhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badu Allahu illa bima syara'. Ya. Mana lagi tadi? Fa idza aqarra al-kafiru bidzalika, apabila orang kafir telah mengikrarkan demikian, wa aslama, dia sudah masuk Islam, sara lahu hukmul muslimin, maka berlakulah untuk dia hukum-hukum kaum muslimin. Ya, diwajibkan kepada dia apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Dia mendapatkan hak-hak apa yang telah didapatkan juga oleh kaum muslimin dari hak-hak muslim. Thumma yutalabu bis-salati wa baqiyati umuriddin, kemudian dia dituntut untuk mengerjakan salat dan perkara agama yang lainnya. Fa idam tana'a, nah kalau dia menolak, padahal baru masuk Islam nih, min dzalika, dari hal tersebut, dia enggak mau salat, dia enggak mau yang lain-lain, sar lahu ahkamun ukhra, ya, maka berlaku untuk dia hukum-hukum yang lain. Fa idam famanim tana'a anis salati yustatabu, kalau dia enggak mau salat, maka barang siapa yang menolak untuk mendirikan salat, maka dimintai tobat. Fa in taba, kalau dia mau tobat, alhamdulillah dilepas, tidak jadi diberlakukan hukum terbaru. Wa illa, tapi kalau enggak mau tobat, kutila kafiran, dia dibunuh sebagai orang kafir. Wa illam yajhad wujubaha, walaupun dia tidak menolak menyangkal kewajiban salat tadi. Fi asahi qawlai al ulama, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh bin Baz di Subul Salam, dan ini yang menjadi ketetapan dalam madhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Ya, kalau yang muhtamad dalam madhab Syafi'iyah tidak demikian. Wa inimtana min az-zakati, kalau sekarang dia menolak bayar zakat, wa kabar alaiha, menyombongkan dirinya. Ya. Wa qatala dunaha, bahkan dia rela berperang untuk mempertahankan harta dia tadi supaya tidak diambil zakatnya. Fakadzalika yuqatalu, maka yang demikian ini juga diperangi plus dikafirkan. Kama qatala sahabatu mani'iz zakati, sebagaimana para sahabat memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu bersama para abdi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu mahkamu alaihim biriddati, dan mereka para sahabat memvonis orang-orang tersebut dengan kemurtadan. Fa illam yuqatil dunaha, nah sekarang orang yang menolak bayar zakat tapi dia tidak berperang untuk mempertahankan hartanya, ajbarahu al-imamu, maka pemimpin mengambil paksa ala taslimiha agar dia menyerahkannya. Wa azzarahu at-ta'zira asy-syar'iyyah, dan pemimpin memberikan ta'zir, hukuman yang syar'i kepada dia. Ar-radi'ah, ya, ar-radi'ah li amsalihi sebagai efek jera untuk yang lainnya. Wa hakadha yutalabul muslimu, demikian pula seorang muslim dia dituntut bisaumi ramadhana wa hajjil baiti ma'al istita'ati, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk pergi haji ke Baitullah jika dia mampu, wasairi ma'aujaballahu alaih, dan semua apa yang Allah wajibkan kepadanya. Yutalabu aidan bitarki ma harramallahu alaih, dia pun juga dituntut untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya. Lianna dukhulahu fil islami waltizamahu bihi yaqtadi dzalika, maka dengan masuknya Islam dia dan dia komitmen dengan hal tersebut, maka hal ini menuntut demikian. Dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Wa man akhalla bi syai'in mimma awjaballahu aw ta'ata syai'an mimma haramallahu umina bima yastahiqqu syar'an. Ya, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang menghilangkan, menelantarkan sesuatu hal dari apa yang Allah wajibkan untuknya, atau dia malah menerapkan, dia malah melakukan ya sesuatu hal mimma haramallahu, dari apa-apa yang Allah haramkan, umilah, maka dia diberlakukan bima yastahiqqu syar'a, sesuai dengan yang layak untuk dia secara syar'i. Amma in kana al-kafiru, ini udah dibaca belum tadi pikir? Udah juga? Waduh panjang ini. Amma in kana al-kafiru ya'ti bi syahadatain fi hali kufrih. Adapun orang-orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dalam kondisi kafirnya dia, ya. Ka ghalibil kufari al-yawma, sebagaimana mayoritas orang-orang kafir hari ini, fa innahu yutalabu bit-taubati, maka dia diminta untuk bertobat mimma aujaba kufrahu. Ya. Dia diminta untuk bertobat dari hal-hal yang ya menjadikan kekafiran dia, yang menyebabkan dia kafir. Apa yang menyebabkan dia kafir? Dia beribadah kepada Yesus, dia beribadah kepada Siddhartha Gautama, dia dulu adalah penyembah Nyi Roro Kidul, dia dahulu adalah penyembah Semar, dia dahulu adalah kaum liberal, dia dahulu adalah orang komunis. Dia mesti bertobat dulu. Ya, bertobat, menanggalkan. Inilah ya perbedaan yang telah kita sebutkan, bagaimana kaum mu'allaf di masa Rasulullah dengan zaman kita. Di masa Rasulullah paham makna la ilaha illallah, ya, maka ketika masuk Islam kuat keimanan. Di masa kita gak ngerti la ilaha illallah, gak tahu kekafiran dia selama ini. Jadi masuk Islam itu tersentuh karena dengar azan sirop marjan, ya, iklan sirop marjan, tersentuh karena dengar azan, bagus lah. Tapi harus dipahami dulu. Ya, kenapa masuk Islam? Karena senang orang Islam itu baik-baik, bagus. Ya, dipahamkan dulu biar bagus Islamnya dia. Bagus. Nah, alhamdulillah. Kenapa masuk Islam? Karena idola saya pemain bola Muslim. Siapa? Mo Salah katanya. Muhammad Salah. Sadio Mane. Siapa lagi? Itulah yang lagi tren sekarang, kan begitu, pemain muslim Mo Salah, Frank Ribery. Oh, Islam, saya masuk Islam. Kenapa kamu Islam? Karena idola saya muslim. Nah, bagus, alhamdulillah. Nah, diajari kepada dia, kemarin kamu itu kafir loh. Nah, ya, kafir kamu itu, disebutkan pada kamu mesti bertobat dari kekafiran kamu sebelumnya, nyembah Yesus, nyembah Siddhartha Gautama, nyembah Dewi Sri, ya, nyembah Mbah Wong Rokso. Nah, dijelasin. Ya, dari hal-hal yang menjadikan dia kafir. Wala yaktabi binutkihi bi syahadatain. Enggak cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Liannahu ma zala yaquluha fi hali kufrihi, lakinnahu lam ya'mal bihima. Ya. Karena apabila dia tetap mengucapkan dalam kondisi kafirnya dia, ya, namun dia tidak mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat tadi, percuma. Fa idza kana kufruhu bi ibadatil amwati. Nah, apabila kekafiran dia sebelumnya karena beribadah kepada orang-orang yang mati, ya, dia hobinya dia ziarah makam wali, makam sunan, makam-makam keramat, awil jinni atau beribadah pada jin, awil asnami atau kepada patung, awghairi dzalika atau yang lainnya minal makhluqati dari makhluk-makhluk, wal istighosati bihim atau karena dia suka beristighosah kepada makhluk-makhluk keramat, kuburan keramat, wa nahwi dzalika dan yang lainnya, wajib alaihi an yatuba min dzalik. Wajib bagi dia untuk bertobat dari perbuatan tadi. Ya, ini sebagai realisasi dari pengucapan la ilaha illallah yang diucapkan. La ma'buda bihaqqin illallah. Ada dua rukun nafyun, penafian, menafikan, mengingkari, mengkafirkan peribadatan yang selama ini dilakukan. Plus mengkafirkan perbuatan yang orang masih melakukan seperti perbuatan dia dahulu. Nah, paham ke sini? Ya. Ini jangan sampai dia masuk ke Islam, pikirannya kayak liberal. Masuk Islam, habis itu dia menyatakan, jangan kafirin agama lain lah. Saya juga dulu agama saya seperti itu. Oh, jadi kamu udah masuk Islam? Iya udah. Belum, kamu belum masuk Islam. Masih kafir kamu. Kalau kamu masuk Islam, menyatakan, innad dina indallahi al-Islam. Semua agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima di akhirat, menjadi orang yang merugi. Jangan kepedean dulu udah masuk Islam belum. Wa an yukhlisa al-ibadata lillahi wahdah, dia mesti memurnikan ibadah untuk Allah semata. Wa bidzalika yadkhulu fil Islam, baru dengan demikian dia masuk Islam. Wa idza kana kufruhu bi tarki sholati wajib 'ali an yatuba min dzalik. Nah, kalau kekafiran dia selama ini karena meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk bertobat dari perbuatan tersebut, wa an yu'addiha. Dan berarti dia mesti melakukan sholat tadi, menunaikan sekarang. Wa idza fa'ala dzalika dakhala fil Islam. Kalau dia sudah mau melakukan sholat, mengerjakan sholat, baru dia masuk Islam lagi. Wa hakadza idza kana kufruhu bi istihlali zina awil khamri. Demikian pula kekafiran dia apabila selama ini dia punya keyakinan menghalalkan zina kayak kemarin gitu, atau menghalalkan khamar, wajib alai ayatuba min dzalik, wajib bagi dia untuk bertobat dari perbuatan dia, keyakinan buruk dia tadi bahwa zina adalah halal, dia mesti yakini zina haram, bertobat pada Allah. Ya, fa idza taba min dzalika, kalau dia sudah bertobat dari perbuatan tersebut, dakhala fil islami, baru dia masuk Islam. Wa hakadha yutalabu al-kafiru bitarkil amali, demikianlah orang kafir dituntut untuk meninggalkan amal, awil i'tiqadi atau keyakinan, alladhi aujaba kufrahu, ya, atau keyakinan yang menyebabkan kekafiran dia. Fa idza fa'ala dzalika dakhala fil islam, apabila dia sudah melakukan hal tersebut maka masuklah dia ke Islam. Nah, berikutnya, wa hadhihi masailu adzimatun yajib ala talib al-ilmi. Nicholas, Nico, ya Nico, تفضل. Syahadati an la ilaha illallah hal inqiyadu lima dalat salaihi minal makna wa maknahu ayyabudallaha wahdahu inqada yanqadu li syari'atihi wa yu'minu biha. Itu ma'tuf dari an ya'bud, berarti wa yanqada li syari'atihi wa yu'mina, berarti ma'tuf wa yu'mina biha wa ya'taqida annaha al-haqqu wa in qalaha wa lam ya'bud Allah wahdahu wa lam yanqud li syari'atihi balistakbar. Wah, hamzahnya itu hamzah apa? Balistakbar. Hamzah wasal. Wah, enggak usah dibaca. Balistakbar. Balistakbar an dzalika fa innahu la yaqumu muslima ka iblis wa amsalihi. Wa hakadha jumlatun min ulama as-salafi qad ta'allaqa ahlul ahwa'i min jumli. Jumal jamak dari jumlah, bijumalin. Bijumalin min karamih wal haq wal haq wal haq wal haqqu wal haqqu nasi'un nasi'un nasi'un la yakfa ala di ayni aynani. Wal hasilu anna ala talib ilmi ayyattaqiyallaha wa yuhadzira itu ma'tuf ka an yattaqi yuhadzira min as-salimi ahli al-batili alladhina yuharrifuna al-kalama an nawadi li yuwafiqi ada lamnya lam berarti yuwafiq man mansub bi an mutmaratan ba'da lam ta'lil liwafiqa maf'ul aghradahum iku latihan lagi mas antum kalah mas Yudi Yudi baru ada kemajuan ayo niko taibar kalabikum. Ini kalau Suyudi ikut sorok, ini kau ingat gak siapa gurunya si ini? Iya, Suyudi sendiri apa Niko ngikut? Ikut juga antum. Ya, amsilat tasrifi apa? Mulakhas. Mukhtarat soroknya lagi itu. Barakallahu fikum. Ya, dari mana tadi bacanya Nikolas Habihi Masailu Azimatun. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang azimah, yang besar. Yang agung, yajib ala talibil ilmi an ya'taniya biha. Yang wajib bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Wa an yakuna fiha ala basiratin. Dan dia berada di atas basirah, di atas ilmu yang kuat di sini. Waqad awdahaha ahlul ilmi. Para ulama telah menjelaskannya. Para ahlul ilmi telah menjelaskannya. Ini semua ya di buku-buku fikih fi babi hukmil murtad, di bab hukum murtad. Wa huwa babun azimun, ini adalah bab yang agung. Yajibu ala talibil ilmi, yang wajib bagi para penuntut ilmu an ya'taniya bihi, untuk memperhatikan hal ini. Wa an yaqra'ahu katsiran, dan agar sering membacanya. Wallahu waliyut taufiq. Hanya kepada Allah kita mohon taufiq. Ini di buku fikih. Ada kajian kita itu di Telegram. Kajian bukan di sini, di tempat lain saya di Pondok Ungu. Kita muridah dari Minhajul Thalibin. Penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dengan keterangan tambahan dari Al-Khatib Asy-Syarbini itu dalam madzhab Syafi'i, itu bagus. Siapa yang pernah nyimak di Telegram ada kalau enggak salah. Pernah nyimak enggak harga? Nah, disimak itu. Ya. Biar tahu bahwasanya apa yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berbagai rasail beliau itu selaras sejalan dengan fikih para ulama. Ya, ini di kitab fikih loh, banyak di kitab fikih. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Syekh bin Bas, hadihil kalimatu al-azimatu la tanfa'u qailaha. Kalimat yang ini adalah kalimat yang agung. Yaitu kalimat syahadat adalah kalimat yang agung. Ya, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya, wala tukhrijuhu min dairati syirki, dan tidak mengeluarkan orang yang mengucapkannya dari lingkup kesyirikan, illa idza arafa ma'naha, kecuali yang mengucapkannya mengetahui maknanya, wa amila bihi, mengamalkan kandungannya, wa saddaqa bih, dan membenarkannya. Wa qala rahimahullah, dan Syekh bin Baz juga menyatakan, as-sadis min syuruti syahadati an la ilaha illallah, yang keenam dari syahadat la ilaha illallah, ya, karena la ilallah punya syarat, selain punya rukun, punya syarat juga, adalah al-inqiyadu. Yang syarat yang kedua adalah al-inqiyad, ketundukan. Lima dallat alaihi minal ma'na. Ketundukan kepada apa yang ditunjukkan oleh maknanya. Ma'nahu ayya'budallaha. Maknanya adalah seorang hamba, dia beribadahnya pada Allah Ta'ala semata. Wayanqadahu li syari'ati. Dan wayanqada li syari'ati. Dan dia tunduk kepada syariat Allah. Yu'mina biha. Dan dia mengimaninya. Waya'taqida annaha al-haqku. Dan dia meyakini bahwasanya itulah kebenaran. Fa in qalaha wa lam ya'budillah wahdah, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat namun tidak beribadah kepada Allah semata, wa lam yanqad li syari'atih, tidak pula tunduk kepada syariat Allah, bal istakbara an dzalik, bahkan dia menyombongkan diri dari hal tersebut, fa innahu la yakunu musliman ka iblis wa amsalih, maka dia bukanlah muslim. Dia seperti iblis dan semisalnya. Wa hakadha jumlatun min ulama'i salaf. Ya. Demikianlah ini sejumlah pernyataan dari ulama salaf, qad ta'allaqa ahlul ahwa'i bi jumalin min kalamihim. Yang para pengekor hawa nafsu mereka bergantung, ya, dengan sejumlah ucapan mereka. Wal haqqu nasi'un, padahal kebenaran itu terang benderang, la yakhfa 'ala dhi 'ainain, tidak tersamarkan sedikit pun kepada orang yang memiliki dua mata. Ya. Maka enggak ada kesempatan lagi bagi para ahli bidah yang mencomot kalam ulama, ya, kemudian meninggalkan kalam ulama yang rinci, hanya mencomot kalam ulama yang global. Walhasilu, maka kesimpulannya, anna 'ala talibil ilmi ayyattaqiyallaha, wajib bagi penuntut ilmu untuk bertakwa kepada Allah, inda naqlihi, ketika dia mengutip anil ulama, mengutip pendapat ulama, wa taharra al-haqqa was-shawab, dan dia mesti berupaya untuk mencocoki kebenaran, ya, kebenaran al-haq dan kebenaran fi ma yanbu, dari apa yang dia kutip tadi, wa yuhadhdhiru min asalibi, wa yuhadhdhiru apa, wa yahdhar, ya, ya, dan dia mesti hati-hati, bukan yuhadhdhir, ya, afwan. Dia bukan yuhadir, tapi yahdar. Dan dia mesti mewaspadai min asalibi ahlil batili. Ya. Dia mesti mewaspadai dari uslub. Ya. Dari uslub. Ya. Dari cara-caranya para pengekor kebatilan. Alladzina yuharrifuna al-kalimah. Yang mereka biasa menyelewengkan kalimat an mawadihi. Dari tempat sebenarnya. Ya. Mereka biasa menyelewengkan ucapan-ucapan dari tempat sebenarnya, liwafiqo aghradahum, agar mencocoki tujuan-tujuan mereka, wa ahwa'ahum, dan hawa nafsu mereka. Sampai sini dulu ya. Ini sudah mau maghrib. Subhanakallahumma bihamdik.